Baik. Pembahasan baru dari kitab Lum'atul I'tiqad, yaitu Nasrud Dawawin, pembagian catatan. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang mizan, bahwa amalan kita akan ditimbang di akhirat nanti, ya, akan ditimbang sehingga kita mengetahui bagaimana kebaikan kita beratnya, bagaimana keburukan kita beratnya, dan timbangan itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala agar hamba itu sendiri melihat bagaimana amalannya ditimbang, sehingga ya tidak ada alasan bagi mereka untuk mengatakan Allah tidak adil memasukkan saya ke dalam neraka. Kenapa? Karena dirinya sendiri melihat bagaimana amalan keburukannya sangat sedikit dan amalan keburukannya sangat banyak ditimbang. Nah, setelah ditimbang, ya, selanjutnya adalah pembagian dawawin, catatan, nasrud dawawin. An-nasru lughatan, an-nasr secara bahasa, fathul kitab, membuka kitab, au bathu syai, atau menyebarkan sesuatu. Nasr, menyebarkan atau membuka. Wa syara'an, adapun secara syariat, yang dimaksud di dalam pembahasan kitab, izharu shohaifil a'mal, penampakan catatan perbuatan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa tauzi'uha, dan pembagiannya. Maka pada hari kiamat nanti kita pasti akan melihat catatan kita, bagaimana kebaikan kita, bagaimana perbuatan kita. Nah, dan kita akan mendapatkan catatan itu. Ya, pasti. Ya. Wa dawawin, ada pendawawin. Ya, jamak diwan. Secara bahasa Alkitab yuhsafihil jun. Al-junud wa nahwuhum. Yaitu catatan yang kitab yang mencatat jumlah tentara dan semisalnya, ya, seperti absen atau ya, catatan. Wa syara'an, adapun secara syariat, as-shohaifu, catatan-catatan, allati uhsiyat, yang menghitung fi hal a'mal, di dalamnya amalan-amalan, allati katabahal malaikatu 'alal 'amil, yang telah malaikat catat atas pelakunya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, itu semua pasti akan kita lihat di akhirat nanti. Maka janganlah ridho, ya, saat kita melihat catatan ternyata keburukannya yang lebih banyak. Sehingga mudah-mudahan dengan kita mempelajari masalah ini menjadikan kita lebih berhati-hati untuk berucap dan beramal, ya, untuk berucap dan berbuat. Ya, jangan sampai kita berucap dengan sesuatu yang menjadikan Allah murka kepada kita, ya. Tetapi ucapkanlah sesuatu yang mengundang keriduan Allah, zikrullah, yang mendatangkan pahala Allah, sehingga kita akan melihat catatan kita baik, ya. Dan tahanlah dirimu daripada berbuat maksiat. Ingat bahwa nanti kita akan melihat catatan ini. Kita pasti akan melihat keburukan yang kita lakukan saat ini. Ya, di hadapan Allah kita akan mengakui perbuatan yang kita perbuat dari dosa-dosa ini. Ya, sehingga mudah-mudahan ketika kita di dunia ini, ya, bersabar, ya, bisa bersabar dari melakukan, dari tidak melakukan perbuatan maksiat, menjadikan catatan kita baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala fa nasru dawawin izharu shohaifil a'mal yaumil qiyamah, pembagian catatan, yaitu penampakan catatan itu pada hari kiamat. Fatato yaro ilal aimani wasyama'il, catatan kita akan berdatangan, ya, catatan-catatan itu akan berdatangan kepada pemiliknya dari sisi kanannya atau dari sisi kirinya. Wa huwa sabitun bil kitabi wasunnati wa ijma'il ummah, dan itu semua ada, ya, tetap ditetapkan dengan dalil kitab, dalil sunnah, dan juga ijma' al ummah. Dalilnya jelas, dari Quran ada, dari sunnah ada, dari ijma juga ada, bahwa nanti kita akan mendapatkan catatan, entah dari kanan atau dari kiri. Semoga kita diberikan catatan amalan kita dengan tangan kanan kita. Amin. Wallahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang-orang yang diberikan catatan dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, niscaya dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Ya subhanallah, hisab di akhirat itu berat, ya, sangat-sangat berat, tidak bisa kita membayangkannya. Ya, maka hendaknya kita memperbanyak doa, Allahumma hasibni hisaba yasira, ya Allah, mudahkanlah untukku hisab, ya Allah, mudahkanlah hisab untukku. Ya. Nah, Allahumma hasibni hisaba yasira, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kemudian, fasawfa yuhasabu hisaba yasira, niscaya dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Wayang qalibu ila ahlihi masruro, dan akan kembali kepada keluarganya dengan masruro, berbahagia, senang. Senang dengan wajah ceria mendapatkan catatan perbuatan dengan tangan kanannya. Wa amma man utiya kitabahu wa ra'a dhahrih. Adapun yang mendapatkan catatan dari belakang punggungnya, fasawfa yad'u suburo, niscaya dia akan teriak dengan rasa penyesalan, celaka saya. Ternyata catatanku didapat dengan tangan kiri. Diberikan kepadaku dengan tangan kiri, teriak dia, ya, mencela dirinya sendiri. Wayasla sa'ir, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Nah, surat Al-Insyiqaq ayat 7-12. Nah, jadi diberikan kitab dari belakang punggungnya. Wa qauluhu ta'ala wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang yang diberikan catatan dengan tangan kirinya. Fayaqul, kemudian dia berkata, ya laitani lam uta kitabiyah, celaka, ya, andai saja saya tidak diberi catatan ini. Ini dia berharap tidak diberikan catatan. Kenapa? Sekarang sudah melihat catatannya didapat dengan tangan kiri. Surat Al-Haqqa ayat 25. Ya, mungkin ada pertanyaan, jadi gimana yang betul? Dengan tangan kiri atau dari punggung? Ya, kata para ulama, ya, mendapatkan catatan dengan tangan kiri dari belakang punggung, punggungnya, ya. Nah, mendapatkan catatan dengan tangan kiri dari belakang punggungnya. Ini orang yang akan mendapatkan hisab yang sulit, dan dia akan mendapatkan, akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Ya dan billah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan hisabnya dan diberikan catatan pada tangan kanan kita. Nah, itu dalil-dalil dari Al-Quran bahwa kita akan mendapatkan catatan entah dari tangan kanan atau dari tangan kiri. Ya. Dari sunnah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha salat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Nabi, hatadkurun ahlikum, apakah kalian nanti akan ingat kepada keluarga kalian? Ini ketika di akhirat, apakah kalian akan ingat dengan keluarga-keluarga kalian? Qala, maka Rasul menjawab, amma fi salasati mawatina fala yadhkuru ahadun ahadan. Adapun pada tiga tempat, maka tidak ada seorang pun yang ingat kepada orang yang lain. Yang pertama, indal mizan, ketika ditimbang. Hatta ya'lama, sampai dia mengetahui, ayakhifa mizanuhu am yaskul, apakah timbangannya berat, ya, ringan, atau timbangan kebaikannya berat. Ketika ditimbang, seseorang lupa dengan keluarganya. Yang penting saya selamat. Yang penting timbangan kebaikan saya lebih berat. Lupa dengan keluarganya. Yang kedua, inda tako yuris suhuf hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu fi yaminihi am fi shimalihi. Ketika pembagian catatan, sampai dia mengetahui apakah diberikan dengan tangan kanannya, di tangan kanannya, atau di tangan kirinya. Ya, gelisah nih. Lupa dengan keluarga yang lain. Awaro adzhar, atau dari belakang punggungnya. Wa inda sirat, dan ketika menyeberangi jembatan asirat. Idza wadaa au idza wudi'a baina dhahrani jahannam. Apabila sudah diletakkan di atas punggung jahannam, dihamparkan di atas punggung jahannam, hatta yujawiza, sampai dia menyeberanginya. Nah, barakallahu fikum, di akhirat kita akan ingat keluarga kita. Di akhirat kita akan ingat keluarga kita, kecuali pada tiga tempat ini kata Rasulullah, kalian, ya, seseorang tidak ada yang mengingat saudaranya yang lain. Yang pertama, ketika ditimbang sampai dia mengetahui berat kebaikannya atau ringan kebaikannya. Yang kedua, ketika dibagikan catatan sampai dia mengetahui diambil dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Dan ketiga, ketika menyeberangi asyirat, jembatan. Hadis rawahu Abu Dawud dan Al-Hakim, ya. Dan ini hadisnya sahih. Naam. Wa ajma'al muslimun ala thubuti dzalik, dan kaum muslimin sepakat akan adanya hal itu. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan dengan mengetahui masalah akidah ini, mengetahui bahwa nanti di akhirat kita akan mendapatkan hisab, menjadikan kita lebih mempersiapkan diri lagi dengan amalan-amalan soleh, karena kita tahu pasti akan dihadapkan dengan Allah, dan yang menolong kita adalah kebaikan kita yang sekarang kita beramal. Nah, maka selagi ada kesempatan untuk beramal soleh, segeralah beramal. Ya, jangan menunggu dan menunda-nunda amalan soleh, karena ajal datang tidak menunggu baik seseorang, tidak menunggu taubat seseorang, tidak menunggu perubahan seseorang. Kapan ajal itu datang? Meninggal. Dalam keadaan taat atau dalam keadaan maksiat. Ajal datang tanpa menunggu seseorang menjadi baik. Maka jangan menunda-nunda kebaikan, karena kita tidak tahu kapan kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwa amalan soleh yang kita kerjakan saat ini, di saat muda kita, di saat kuat ini, itu akan menjadi pahala di saat kita tidak lagi mampu untuk mengerjakannya. Sekarang kita masih muda, kuat untuk beramal. Nanti ketika sudah tua, kita gak bisa lagi pergi ke masjid. Tapi kalau dia masa mudanya rajin ke masjid, rajin beramal soleh, maka Allah tetap catat untuknya pahala sempurna saat dia mengerjakannya di masa muda, di masa sehatnya. Apa kata Rasulullah dalam hadis Muslim? Idza maridul abdu aw safara. Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, sehingga terhalang dia mengerjakan amal soleh yang biasa dia kerjakan ketika sehat, ketika mukim, kutibalahu misla makana ya'malu mukiman sahihan. Dia tetap tercatat pahala seperti saat sedang sehat dan saat sedang mukim. Nah, maka amal yang kita kerjakan sekarang ini adalah dalam rangka mempersiapkan bekal akhirat dan bekal saat kita tidak bisa lagi beramal. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.